Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mutia Hafid akan mengantarkan Anda dalam Tafsir Al-Misbah membahas Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa, Juz Tabarok adalah Juz 29 dari 30 Juz Kitab Suci Al-Quran. Dan pembahasan kita hari ini akan dimulai dari Surah Al-Mulk. Bagian pertama dari 5 bahasan surah ini berbicara mengenai kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta dan juga kehidupan umat manusia untuk menguji siapa di antara mereka yang lebih baik amal perbuatannya. Saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Quraish Shihab. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Quraish? Baik, Mutia. Baik, kita langsung mulai ibu-ibu hadirin semua di sini dan juga pemirsa di rumah dengan pembahasan lebih lanjut. Saya akan serahkan langsung kepada Bapak Quraish Shihab. Silakan. Terima Pak kasih Quraish. Mutia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Mulk. Biasa dinamai juga surah Tabarak. Ada juga nama yang lain yang dikenal surah Al-Munjiyah yang memberi atau menjadi penyebab keselamatan. Memang ada beberapa hadis yang menganjurkan seseorang untuk membaca surah ini setiap malam. Ada riwayat yang menyatakan bahwa surah ini apabila dibaca setiap malam, maka kelak di kubur yang membacanya akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja riwayat ini ada yang menilainya sahih, ada juga yang menilainya tidak sahih. Terlepas dari itu semua, memang surah ini, surah Al-Mulk atau surah Tabarak ini mengandung pelajaran, mengandung informasi, mengandung tuntunan yang sangat-sangat penting. Tema utamanya, uraian seluruh surah ini dapat kita katakan berbicara tentang kemahakuasaan Allah dan bahwa Allah menguasai dan mengatur segala sesuatu yang wujud ini dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Allah mengaturnya bukan seperti kepercayaan sementara kaum musyrik bahwa Allah sekedar menciptakan lalu selesai. Tidak. Allah menciptakan dan mengatur sedetail-detailnya segala sesuatu. Mengetahui sampai yang sekecil-kecilnya segala sesuatu yang wujud dalam alam raya ini. Baik, mari kita lihat ayat-ayat kita ini dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak. Tabarak itu terambil dari kata baraka atau biasa dalam bahasa Indonesia kita namakan berkat. Apa itu berkat? Berkat adalah kebajikan yang banyak. Sesuatu yang memperoleh berkat, maka sesuatu itu kalau biasanya hanya menghasilkan kadar tertentu, dengan adanya berkat, maka dia dapat menghasilkan yang banyak. Kalau saya berkata, makanan yang dimasak, yang biasanya cukup untuk 1-2 orang, kalau ada berkatnya, maka itu bisa mengenyangkan 3-4 orang. Kalau waktu, itu namanya berkat. Kalau waktu yang biasanya kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam sekian menit, maka kalau ada berkatnya, maka sekian pekerjaan dapat terselesaikan. Tabarak, Allah maha banyak kebajikannya yang dilimpahkan ke alam raya ini. Alladzi biyadihil mulk, Allah yang di tangannya kekuasaan. Nah, ketika Allah berfirman tabarakalladzi biyadihi di tangannya, dalam genggaman tangannya, al-mulk, segala sesuatu yang terkuasai di tangan Allah. Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, bintang, bulan dan sebagainya, semua berada dalam genggaman tangannya. Dia yang mengaturnya. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang dikuasai ada wujudnya, ya kan? Yang belum ada wujudnya belum dikuasai. Nah, wahuwa ala kulli syai'in qadir berarti yang belum wujud pun itu dalam kuasa Allah untuk mewujudkannya, selama yang wujud itu bisa wujud menurut akal. Bisa enggak Allah menciptakan Allah seperti dia? Tidak bisa. Karena itu mustahil menurut akal. Yang tidak mustahil menurut akal, Allah bisa menciptakannya. Anda sekarang miskin, Allah bisa menjadikan Anda kaya. Anda sekarang kuat, Allah bisa menjadikan Anda lemah. Itu artinya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang menciptakan mati dan hidup. Mari kita lihat. Dulu banyak pakar berkata hidup itu adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain merasa atau tahu atau bergerak. Kursi ini hidup atau tidak? Dia tidak merasa, dia tidak tahu dirinya, dan dia tidak bergerak. Orang yang hidup adalah yang tahu, yang bergerak, atau yang hidup. Tumbuh-tumbuhan bergerak, itu hidup. Nah, yang mati, lawannya hidup. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain, saya akan beri contoh. Kalau saya katakan begini, matikan lampu. Apa artinya? Hidupkan lampu. Tanah yang hidup. Hidup berarti sesuatu yang berfungsi sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Mengapa Allah menciptakan kita? Apa fungsi yang diharapkan dari manusia untuk menjadi hamba Allah dan untuk menjadi khalifah? Ya. Kalau Anda tidak mampu menjadi khalifah atau Anda tidak mampu menjadi hamba Allah, maka Anda dinilainya tidak hidup. Itu arti alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup. Nah, yang ingin ditekankan oleh ayat ini antara lain bahwa jangan menduga mati itu ketiadaan. Jangan menduga orang yang mati sudah tidak ada. Dia tidak ada di permukaan bumi, tapi dia ada di alam yang lain. Itu yang dia maksud, khalaqal mauta, menciptakan mati. Dalam satu hadis dikatakan, dilukiskan nanti kematian itu akan disembelih, sehingga tidak ada lagi mati. Tidak ada lagi orang mati di hari kemudian. Hanya ada orang yang hidup, ada juga orang yang tidak hidup, tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang masuk di neraka itu tidak mati, tidak hidup juga. Ayat ini menekankan tentang mati terlebih dahulu, karena kematian itu menggugah kita untuk mengingat Tuhan. Orang yang lupa mati itu lupa Tuhan. Nah, jadi ayat ini berkata, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu. Nah, ujian Tuhan ada dua macam. Ada yang menyenangkan Anda, ada yang menyusahkan Anda. Kekayaan, ujian Tuhan. Kemiskinan, ujian Tuhan. Nikmat yang diperoleh, ujian Tuhan. Kita semua mengalami ujian Tuhan. Tapi ingat, Al-Quran mengingatkan, fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang kalau dapat nikmat dia berkata, oh Tuhan senang pada saya. Ada juga orang kalau dapat kesulitan berkata, oh Tuhan menyiksa saya. Allah berfirman, kalla kesenangan dan kesusahan bukan tanda nikmat Tuhan dan anugerah Tuhan pada Anda. Bukan tanda cinta Tuhan pada Anda. Itu adalah ujian. Nah, di sini liabluwakum, untuk menguji kamu dengan apa yang dianugerahkan kepada kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Kalau dia mendapat kesulitan dengan ujian itu, Tuhan mau lihat ini orang sabar atau tidak. Kalau dia dapat nikmat, Tuhan mau lihat ini orang bersyukur atau tidak. Nah, baru dikatakan liabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kita garis bawahi, Allah tidak berfirman siapa yang lebih di antara kamu yang lebih banyak amalnya. Dia katakan yang lebih baik. Karena ada banyak dikalahkan oleh sedikit yang berkualitas. Saya mau beri contoh. Satu orang hari pertama Ramadan salat tarawih 20 rakaat atau 30 rakaat. Hari kedua 30. Hari ketiga mungkin tahajudnya ini. Setelah hari ke-15 salatnya turun. Tinggal 8. Ya toh? Turun lagi. Akhirnya ini namanya banyak tetapi tidak langgeng. Allah menghendaki banyak langgeng. Kalau tidak bisa banyak dan langgeng, maka sedikit yang langgeng itu lebih baik daripada banyak yang tidak langgeng. Nah, di sini dia katakan ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Dia mau uji kita itu ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah menciptakan 7 langit. Apa arti 7 itu? Dulu ulama-ulama beranggapan bahwa 7 langit itu 7 planet yang mengitari tata surya. Sekarang enggak benar sudah itu. Yang terakhir ini bulan Juli 2005, baru-baru ini sudah ditemukan planet yang ke-10 ya yang mengitari. Jadi apa artinya 7? Salah satu maknanya 7 dalam bahasa Arab itu berarti banyak. Jadi menciptakan banyak langit. 7 itu bukan angka yang dibawa 8 yang di atas 6. Tapi berarti sama kita kalau berkata 1001. Itu memangnya angka yang dibawa, dia punya 1001 alasan, itu artinya apa? Banyak. Tuhan menciptakan 7 langit. Banyak planet-planet. Bukan hanya Bima Sakti. Dan tibaqa. Tibaq itu punya 2 makna. Paling tidak 2 makna. Serasi. 7 langit yang serasi. Atau tibaqa berarti berlapis-lapis. Kalau kita artikan serasi. 7 langit yang serasi. Serasi perjalanannya sehingga tidak terjadi tabrakan. Jutaan bintang. Yang beredar di alam raya ini. Demikian serasi, tidak terjadi tabrakan di antaranya. Nabrak, wah hancur semua ini. Nah, atau berlapis-lapis, ada di atas ini, di atas ini. Kalau kita berkata langit itu 7, maka langit yang terdekat kepada kita adalah langit yang kita lihat di atas kita itu bintang-bintang. Itu langit yang terdekat. Itu yang nanti kita bahas ini sama idunya. Langit yang paling rendah. Oh, di atasnya masih ada sekian banyak langit yang kita tidak ketahui. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau, siapapun engkau. Engkau, siapapun engkau. Engkau bodoh, kamu tidak lihat sedikit kekurangan pun. Engkau sarjana, tidak melihat sedikit sarjana pun. Engkau profesor, tidak melihat sedikit kekurangan pun. Siapapun engkau, mataro, tidak melihat fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak kamu lihat sedikit kejauhan pun. Tafawut artinya jauh. Tapi begini maknanya. Sesuatu yang jauh, yang berjauhan itu berarti tidak serasi. Kalau dia bermusuhan, serasi enggak dia? Kamu tidak lihat sesuatu yang berjauhan, artinya tidak lihat sesuatu yang tidak serasi. Mata ra fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basar hal tara min futur. Coba kamu lihat sekali. Farji'il basar, kembalikan pandanganmu sekali lagi, cari. Apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak serasi? Farji'il basar, hal tara min futur. Adakah kamu lihat kejanggalan? Adakah kamu lihat retak di langit itu? Coba pandang ke langit, ada yang retak? Semua indah. Hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratain. Kemudian ulangi lagi pandanganmu mencari untuk kedua kalinya, berkali-kali. Apa yang terjadi kalau masih mau mencari? Yarji'ul basar ilaika khasi'an. Pandanganmu itu akan kembali kepadamu dalam keadaan lemah, lunglai. Tidak menemukan sesuatu yang tidak. Seperti satu orang mau mencari satu barang, sudah dicari, oh tidak dapat. Cari lagi, tidak dapat. Cari lagi, tidak dapat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Matanya capek. Oh tidak ada nih. Di sini Allah berfirman, lihat, ulangi, pandang lagi, pandang lagi, pandang lagi. Arji'ul basar ilaika khasian, wa huwa hasir. Dan baru dia katakan, walaqad zayyanas samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi as-samaa'a ad-dunya, langit yang terdekat, bimasabi, dengan pelita-pelita. Apa yang dimaksud dengan pelita di situ? Bintang-bintang. Baru dia katakan, waja'alnaha rujuman lisyayati. Kami jadikan ia, bintang-bintang itu, rujuman, alat-alat untuk melempar setan-setan. Nah, ini Saya ingin menggambarkan sedikit. Dulu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir atau diutus, itu setan-setan jin leluasa naik ke langit. Dia mendengarkan percakapan malaikat. Dia mendengar satu atau dua, dia turun ke bumi. Ada dukun-dukun berhubungan dengan jin dan setan. Dia beritahulah percakapan di atas itu, tapi dia tambah-tambah. Nah, itu sebabnya biasa ada peramal-peramal yang benar sebahagian, tapi sebahagian yang lain bohong. Nah, itu karena dia ini. Nah, begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir atau diutus, pendapat lain, setan-setan ini dilontar dengan bintang-bintang. Sebentar saya akan terangkan apa yang dimaksud dengan melontar dengan bintang-bintang. Sehingga mereka naik tidak bisa mendengar. Atau berusaha naik, mendekat baru dengar sedikit, dia sudah terlontar, dia lari ke bumi. Nah, itu di suratul jin. Kita akan bahas nanti insya Allah suatu ketika. Wa anna lamasna samaa'a, kami ini mendekat ke langit, kemudian kami menemukan diri kami dilontar oleh. Sekarang begini, dulu banyak ulama yang berpendapat bahwa yang digunakan melontar setan-setan itu adalah bintang-bintang itu. Tapi mereka juga berkata rasanya sulit dimengerti ini. Masa bintang yang begitu besar melontar? Datang yang lain berpendapat lain. Sebenarnya katanya pendapat kedua, alat yang digunakan melontar itu adalah meteor. Kan ada meteor. Tetapi pendapat ini pun tidak disetujui oleh banyak ulama. Yang pertama disebabkan karena meteor itu bukan berasal dari bintang. Padahal ayat ini berkata bintang-bintang. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melontar. Nah, kalau demikian apa? Dia katakan yang dimaksud adalah sinar-sinar kosmis yang datang bersumber dari bintang-bintang itu. Jadi bukan bintangnya, tetapi sinar yang memang ada sinar-sinar dari luar angkasa ini yang bisa menciderai. Bisa menciderai setan jin yang berasal dari api itu. Bisa juga menciderai kita manusia. Ada sinar-sinar yang bisa menciderai kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kami jadikan bintang-bintang ini hiasan sekaligus juga untuk melontar setan-setan jin, yakni sinarnya digunakan untuk melontar. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ada hal ketiga, ada pendapat lain. Ibu-ibu ini biasa melihat di koran bintangnya ya. Iya. Oh, anak-anak, ibu-ibunya tidak. Baguslah kalau ibu-ibunya tidak. Rajman bil ghaib itu artinya menduga, menerka yang gaib. Setan-setan ini atau bintang-bintang ini dijadikan sebagai alat untuk menebak nasib. Boleh enggak itu? Iwan itu, enggak boleh. Wah, syukurlah kalau enggak boleh. Kalau iseng. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tidak menciptakan bintang kecuali untuk tiga tujuan. Lebih dari itu tidak boleh. Apa yang tiga itu? Yang pertama, hiasan. Ya kan? Yang kedua, rujuman lisyayatin, sinar kosmis yang ada di sana untuk. Yang ketiga, wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang itu, manusia dapat mengetahui arah. Sampai sekarang itu begitu, kita di laut, oh ini ada bintang ini, ada bintang itu, ini arahnya ke sana. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah, baru dia katakan apa? Waja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Oke. Dan kami telah menyediakan untuk para setan itu, untuk orang-orang yang durhaka itu, siksa dari api yang menyala-nyala. Itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sekarang sudah ada. Wa'atadna lahum adzaba as-sa'ir. Nah, ayat-ayat kita ini kalau kita akan simpulkan, sebenarnya seperti yang kita dengarkan tadi, berbicara tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang betapa segala sesuatu ada dalam kekuasaan dan pengaturannya. Yang kedua, manusia diciptakan Allah untuk diuji. Karena itu, mau atau tidak mau, setiap detik dari hidup Anda adalah ujian. Karena manusia tidak bisa luput. Boleh jadi dia senang, boleh jadi dia susah. Senang diuji, susah diuji. Namun kita harus tahu bahwa ujian Allah yang berbentuk hal yang tidak menyenangkan kita itu hendaknya dihadapi dengan sabar, dan kesabaran itu adalah kekuatan, tekad yang kuat untuk menanggulangi apa yang sedang dihadapi. Itu kita diuji. Nikmat kita syukuri, dalam arti kita gunakan apa yang kita peroleh itu sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya kepada kita. ini makna hidup. Orang yang tidak sadar tentang itu berarti dia tidak menyadari apa makna hidup itu. Saya kira itu yang dapat kita petik ya dari 5 ayat surat Al-Mulk ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian tadi kita ikuti penjelasan dari Bapak Quraish Shihab mengenai 5 bahasan pertama dari surah Al-Mulk. Dan untuk saat ini kita akan dihibur dan disegarkan oleh dendangan merdu dari grup Bimbo berikut ini. Pemirsa, kembali dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab, dan saya juga Mutia Hafid masih bersama Anda hingga saat ini. Tadi kita sudah ikuti penjelasan Bapak Quraish Shihab mengenai 5 ayat pertama dari surah Al-Mulk. Dan untuk saat ini saatnya Pak Quraish kita menerima pertanyaan dari tamu-tamu yang sudah hadir. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Mbak Lili. Silahkan Mbak Lili. Terima kasih. Mendengar penjelasan Bapak tadi, ada 2 kata kunci yang saya terima. Pertama, ujian dengan kesempurnaan alam. Kita lihat banyak sekali bencana-bencana yang ada di Indonesia ini, terutama kemarin yang terbesar tsunami salah satunya. Di sisi lain itu dikatakan sebagai ujian, tetapi dapatkah dikatakan juga bencana-bencana yang terjadi itu menunjukkan adanya ketidaksempurnaan atau sudah terjadi tidak seimbang lagi atas aturan alam ini gitu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lili. Silahkan Pak Kurat. Bencana yang terjadi bisa terjadi karena paling tidak 2 hal. Oleh ulah manusia sehingga terjadi bencana, terjadi ketidakseimbangan, itu diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, zaharal fasadu fil barri wal bah bima kasabat aydinnas. Kalau bencana itu terjadi karena ulah manusia, maka itu diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan musibah. Ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kamu kecuali karena ulah tangan kamu sendiri. Tapi ada juga bencana alam yang terjadi atas kehendak dan pengaturan Tuhan. Jangan duga musibah atau bala yang terjadi itu tidak memberi manfaat dalam konteks mengingatkan manusia akan Allah. Nah, karena itu dalam konteks tsunami, kita tidak bisa otomatis berkata itu karena ulah manusia. Boleh jadi itu bala, itu bisa jadi ada manfaat yang besar. Boleh jadi salah satu manfaatnya adalah redanya ketegangan, ya toh permusuhan, itu salah satu manfaat. Nah itu jadi jangan lantas anggap bahwa kalau ini bukti alam tidak serasi, memang tidak serasi atas ulah manusia. Saya kira jelas ya. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin saya beri kesempatan Mas Ikang Fauzi, silahkan. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih saya bisa hadir ikut dalam ceramah ini. Ini suatu penghargaan buat saya karena bisa belajar banyak dari sini, Pak Quraish yang sangat saya cintai. Tadi surah Al-Mulk ini gambaran saya tuh mengenai masalah kebesaran Allah yang demikian sempurna, yang demikian kuat dan tidak ada cacat sedikit pun. Semua dalam genggamannya dan semua diatur betapa berkuasanya dia. Jadi dia boleh dibilang CEO yang paling besar, yang paling hebat lah CEO dari segala CEO. Cuman Allah juga menggambarkan betapa dia fairnya kepada manusia. Bahwasannya manusia diberikan peranan di sini dengan cara diuji, ya kan? Diuji dengan caranya tadi Pak Quraish bilang bahwasannya ujian itu bukan berarti suatu ungkapan kasih sayangnya gitu loh. Bahwasannya orang yang diuji terlalu banyak berarti dia bukan berarti dia tidak suka atau dia suka, karena yang namanya ujian itu bisa dalam bentuk kebahagiaan ataupun dalam bentuk penderitaan. Nah, pertanyaan saya di sini adalah manusia seperti apakah yang terbaik untuk supaya kita bisa apa mengatasi semua permasalahan yang diberikan sama Allah. Karena di dalam doa juga ada itu tolak bala gitu ya. Nah, di dalam doa tolak bala itu sendiri kan mencerminkan bahwasanya ikhtiar manusia itu diberikan peranan yang luar biasa sama Allah, karena Allah begitu bangga dan sukanya pada seorang umat yang berikhtiar gitu. Baik, nah, saya minta penjelasan untuk itu supaya saya semangat gitu. Terima kasih Mas Ikang. Kita berikan semangat langsung ke Mas Ikang. Pak Kurai, silakan. Nah, semangatnya ditanggapi. Sih sudah cukup. Oke, saya kira ada sekian banyak hal, tapi saya ingin garis bawahi satu atau dua hal. Kata kuncinya itu sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Nah, sabar bukan kelemahan. Saya biasa memberi contoh. Satu orang naik bus diinjak kakinya, ya, dia marah. Dia lihat, wah, ini orang gede nih dia. Terus dia tidak jadi marah. Itu sabar atau tidak? Bukan. Itu lemah, ya toh. Sabar itu mampu untuk melakukan sesuatu yang buruk, tetapi ditahan gejolak nafsu karena kekuatan jiwa sehingga tertahan. Gejolak ini tidak muncul hal-hal yang negatif. Itu sabar. Kuncinya pada sabar. Menarik tadi bahwa ada tolak bala ya. Bagus. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Semakin banyak manfaat Anda berikan pada orang lain, semakin banyak Anda menghibur orang lain. Amin. Ya. Selama hiburan itu sesuai dengan ini, koridor agama, semakin baik Anda. Nah, biasa orang tolak bala lantas bersedekah. Ya toh? Nah, itu dalam konteks mengapa namanya? Menolak bala ini dalam konteks memberi manfaat kepada manusia. Jadi sebenarnya memberi manfaat kepada manusia, memberi manfaat kepada makhluk itu adalah fungsi, salah satu fungsi utama manusia yang baik. Semakin baik, itu sebabnya dikatakan ad-dinul mu'amalah. Beragama itu adalah interaksi harmonis. Semakin baik interaksi Anda, semakin beragama Anda. Semakin buruk, semakin tidak beragama Anda. Nah, interaksi itu dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan dengan diri sendiri. Kuncinya di situ. Saya kira. Berikutnya langsung kepada Mas Wahyu Widayana, silahkan Mas Wahyu. Terima kasih Mbak Mutia. Tadi dikatakan bahwasanya inti daripada kehidupan ini sebenarnya adalah sabar dan syukur. Yang saya tanyakan adalah mana yang lebih baik? Apakah orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian di awal surat di sini dikatakan tabarokal lazi. Di dalam Al-Quran hanya ada dua surat yang didahului dengan kata Tabarokallazi, yaitu surat Al-Mulk dengan surat Al-Furqan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah hubungan di antara kedua surat itu sehingga kita bisa begitu menyelami mukjizat Al-Quran yang demikian komprehensif dan lengkap sekali informasinya. Terima kasih. Saya jawab yang terakhir dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulk menggambarkan banyaknya anugerah Tuhan yang bersifat material. Alam raya ini. Tabarakalladzi nazzalal furqan, banyaknya anugerah Tuhan yang bersifat spiritual. Al-Qur'an itu spiritual. Di sini alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya kekuasaan langit bumi dan sebagainya. Oke. Okay? Nah, karena itu kata tabarak tidak tepat diartikan maha suci. Karena tabarak itu di terjemahan-terjemahan seringkali maha suci. Tabarak itu artinya banyak anugerah. Maha suci itu artinya menghindarkan dari Tuhan hal-hal yang buruk atau tidak sempurna. Ini menghindarkan dan ini menetapkan. Oke, itu satu. Yang kedua, yang mana lebih baik kaya yang bersyukur daripada miskin yang sabar? Saudara mau kaya atau tidak? Lebih baik kaya yang bersyukur. Karena kalau Anda kaya, Anda bisa membantu orang selama Anda bersyukur. Karena miskin, Anda tidak perlu bekerja untuk jadi miskin. Tapi kalau kaya, Anda perlu bekerja. Padahal di sini kita dituntut untuk banyak amal yang bermanfaat. Nah, di sisi lain, kenapa dia lebih baik? Karena kekayaan itu, yang kaya itu seringkali lupa. Lupa Tuhan karena kaya. Yang miskin itu lebih bisa ingat Tuhan. Nah, jadi kalau dia kaya dan bersyukur, itu jelas lebih baik daripada miskin yang sabar, ya kan? Saya kira itu. Jelas ya, Mas Wahyu ya. Baik. Sayang sekali waktunya sudah habis. Ibu-ibu yang ingin bertanya mungkin lain kesempatan bisa bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab. Terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu dari Taklim Zikir dan Ilmu Nur Ala Pesona Kayangan Depok. Juga kepada tamu kami hari ini, Mas Ikang Fauzi, terima kasih. Mbak Lili, terima kasih. Dan juga Mas Wahyu Widayana, terima kasih. Dan tentunya Pak Quraish Shihab, terima kasih sudah bersama kami hari ini. Insya Allah kedepannya, hari-hari kedepan kita akan melakukan tadarus ini bersama ya, Pak Quraish. Terima kasih juga pada Metro. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, Allah telah membentangkan kekuasaannya melalui penciptaan alam semesta ini. Tapi ternyata masih ada juga sekelompok orang yang mengingkari, tidak mau tunduk kepadanya. Kita akhiri di sini, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Saya Mutia Hafid bersama seluruh kerabat kerja Tafsir Al-Misbah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.